benar sendiri hanya akan merusak diri. Pernahkah Anda memikirkannya? Tapi sayangnya saat yang bersamaan itu penyakit banyak orang dalam kehidupan ini. Semua kiri dan kanannya salah, depan dan belakangnya tak benar. Hanya dia yang tepat dan benar. Mengapa? Karena kita miskin dan bahkan lemah, tak berdaya untuk menilai diri sendiri. Andai kata tiap orang mampu dan berani menilai dirinya, dia akan terkejut karena investasi kejahatan tak kurang dalam hidupnya. Kesalahan demi kesalahan banyak yang dilakukannya. Jika saja ia mengauditnya dengan benar, ia akan malu diri dan pasti jauh dari rasa benar sendiri. Setiap kita punya kebenaran atau berjalan di jalan yang benar. Tetapi jangan lupa, saat bersamaan kita punya kesalahan, berpengalaman, membuat permasalahan. Karena itu, memahami akan menolong kita memahami sesama kita. Sehingga dengan demikian, benar sendiri akan makin menghilang. Memahami akan berkembang. Sehingga hidup menjadi sangat nyaman. Benar sendiri itu mengerikan, hanya merusak diri. Cintai dirimu supaya engkau bisa mencintai sesama. Koreksi dirimu supaya engkau bisa mengoreksi sesamamu. Selamat merenung diri. Bersama saya, Bigman Sirait.